Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduka ya Rabbana hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa 'ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alimna ta'wila wa faqihna fid din. Nas'aluka ya Rabbana fahman nabiyina wa hifdhal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina. Nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'a wa na'udhu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. أخصرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد مع زمرته وتحت لوائه. أرزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, dan para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa bergabung kembali di acara mulia ini, renungan kita kepada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita memohon semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan, dan semoga Allah menjadikan kita semua ahli Quran dan kerak menggiring kita bersama ahli Quran dan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada surat An-Nisa ayat ke-107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Ha antum haulai jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila waman ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima waman yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Masih berbicara tentang kelanjutan kisah sebelumnya, bagaimana keadilan Islam. Dikisahkan seorang Muslim pengkhianat harus dihukum. Seorang Muslim pengkhianat yang mencuri barangnya seorang Muslim, kemudian barang itu ditaruh di tempatnya orang Yahudi, kemudian setelah itu di saat sang pemilik barang mencari barang tersebut, karena barang yang dicuri itu meninggalkan jejak, sebuah alat perang atau semacam alat perang, tameng pedang, atau yang dia mengatakan pedang, kebetulan sama pemiliknya ditempatkan di tepung, sehingga waktu diambil barang tersebut meninggalkan jejak bekas tepung itu. Pemilik barang tersebut mengikuti jejak tersebut, sampailah ke tempatnya orang Yahudi. Akhirnya menuduh orang Yahudi tersebut sang pencuri. Ternyata yang paling keras menyuarakan sang Yahudi itu pencuri adalah sang maling itu sendiri. Itulah maling, teriak maling. Dan Nabi hampir memberikan hukuman kepada Yahudi karena barang memang ada di tempat Yahudi. Barang di tempatnya orang Yahudi. Dan jejak menuju ke sana. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Nabi bahwasanya pelakunya adalah bukan orang Yahudi. Dan pun demikian, biarpun Nabi tidak melakukan kesalahan, Allah memerintahkan Nabi untuk minta ampun. Ayat terakhir yang kita baca pada pertemuan yang wastaghfirillah, mintalah ampun wahai Muhammad kepada Allah. Biarpun Nabi belum melakukan dosa, begitulah pangkat orang tinggi, belum sempat berdosa sudah dihimbau untuk bisa beristighfar. Dan orang Islam yang pengkhianat tadi mentang-mentang, pasti Nabi Muhammad bela saya orang Islam. Ternyata tidak. Yang dibela Nabi Muhammad adalah kebenaran. Yang dibela oleh Nabi Muhammad kebenaran. Dan orang Yahudi dibebaskan, tidak jadi dihukum. Karena yang salah bukan orang Yahudi. Tetapi kalau kita lihat cerita orang pengkhianat ini selanjutnya seperti apa? Dikisahkan sang pengkhianat tadi, sang pendusta tadi, sang maling yang teriak maling tadi, akhirnya mati dalam keadaan murtad. Makanya harus hati-hati. Mati dalam keadaan murtad, kembali ke Makkah. Suatu ketika menggali dinding begitu, kejatuhan dinding, mati dalam keadaan dia murtad. Ini hukuman na'udzubillah bagi orang yang mencoreng agama itu. Bagi sang orang yang suka menfitnah. Makanya ini akan bicara tentang hukuman orang fitnah. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanun anfusahum. Jangan sampai engkau membela orang-orang pengkhianat. Setelah terbukti bahasanya itu pengkhianat, pengkhianat ini sifatnya luas, pengkhianat agama dan sebagainya. Kita sekarang disibukkan oleh orang-orang yang membela kebatilan. Kalau seandainya seorang hamba bersalah, dan kami pun sampaikan kepada murid-murid semua yang belajar dengan kami, kalau kami salah, sudah. Mungkin kepleset dalam omongan dan seterusnya. Ingatkan selesai, minta maaf selesai. Tidak usah membela kesalahan kami. Kadang-kadang fanatik yang berlebihan harus. Omongannya seorang guru bukan nas Al-Quran yang perlu tafsiri sana sini. Salah, sudah selesai. Mungkin ada rentetan yang kami sampaikan, ada sesuatu yang berbeda dengan syariat. Tinggal diingatkan, selesai. Tidak perlu membela macam-macam. Apalagi ada tanda-tanda kesalahan. Jangan kamu membela sesuatu yang salah. Biarpun itu memang khusnudan babnya bukan di tempat itu, masalah pemikiran. Adab lain, adab dengan guru tidak boleh berbeda, akan tapi ilmu bisa saja berbeda. Apalagi pelanggaran syariat. Kalau haram, haram, selesai. Ada kefanatikan yang menjadikan orang itu buta. Justru semakin jauh dan terjerumus orang yang kepleset tadi. Mengingatkan saudara kita dengan cara baik-baik adalah cara dalam Islam. Tapi melihat kemungkaran lalu membiarkan lalu membela hanya karena itu bapakku dan itu anakku, ini adalah pengkhianat. Dan jangan kau bela yang demikian, ini dilarang. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah tidak senang dengan Allah. Jadi kejadian dalam kisah sebelumnya adalah seandainya seorang itu sekedar mencuri saja, Itu kan dosa mencuri, akan tapi tidak begitu. Dosa mencuri melemparkan kesalahannya kepada orang lain, makanya dosanya itu double dia itu. Sehingga ada istilah itu, ada orang sudah salah beralasan, sehingga asal alasannya lebih gede dari kesalahannya itu sendiri. Maka biasakan kita insyaf kalau kita melakukan kesalahan, astaghfirullah nanti. Kecuali ada orang salah memahami, mungkin bisa difahamkan. Atau mungkin kita kepleset. Ya sekarang ada fitnah. Makanya kadang-kadang kita ini harus dihadapkan dengan potongan-potongan video, WA dan sebagainya, kita harus komentar. Kita tidak berani menyebut omong nama orang. Karena apa? Bisa saja itu potongan orang yang pengen menjerumuskan orang, bisa. Nah, tapi ada ceramah lengkap yang ternyata di situ adalah perendahan kepada syariat Nabi SAW. Kita harus menjelaskan. Dan resikonya adalah biarpun kita menjelaskan, kita tidak mencaci, kita menjelaskan. Ternyata yang dibela adalah bukan kebenaran, dibela adalah manusia. Ingat nih. Walatujadil anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Membela orang-orang pengkhianat, awas hati-hati. Diingatkan, Nabi diingatkan, dan orang-orang yang bersama Nabi diingatkan. Karena ada pengkhianat waktu itu. Yastakhfuna minan nasi wal yastakhfuna minallah. Jadi orang-orang yang suka berkhianat itu, mereka menyembunyikan kebusukan di depan manusia, tapi mereka tidak bisa menyembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengkhianat, dia ingin dilihat baik oleh manusia. Makanya kalau bicara pengkhianatan itu luas sekali. Khianat urusan harta, khianat urusan tanggung jawab, khianat urusan jabatan, dan masih banyak lagi. Dan yang paling besar amanat itu adalah di saat di dalam satu wilayah yang tidak ada orang yang menduga, yaitu wilayah kebaikan. Makanya di dalam Islam sangat diwanti-wanti kebebasan bercampur antara sepupu dan seterusnya. Karena apa? Jika terjadi kebusukan di dalam rumah, tidak ada yang tahu. Jika ada kejahatan di dalam rumah, tidak ada yang tahu. Na'udzubillah. Perzinaan dan sebagainya, tidak ada yang tahu. Kalau orang kelihatan perginya kapan, datangnya kapan. Maka di tempat-tempat yang baik sendiri, ternyata disitulah sumber pengkhianat. Ini disyaratkan nanti. Sumber-sumber pengkhianat di tempat-tempat yang baik karena orang tidak menduga kalau di situ ada kejahatan. Kejahatan terselubung di balik kebaikan yang dikemas. Dusta pendusta. Khianat urusan harta. Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Siapapun yang di bawah naunganmu adalah amanat. Yang menjadi tanggung jawabmu dan harus kau tunaikan amanat tersebut. Kejahatan-kejahatan halus terus selubung di balik kebaikan, pengkhianatan. Masjid, pondok pesantren, lembaga-lembaga kebenaran. Kita tidak cukup berbicara tentang pengkhianatan yang ada di pemerintahan dan sebagainya. Mungkin ada koruptor dan sebagainya. Sebab yang namanya iblis itu macam-macam. Ada iblis yang enggak pakai baju, ada iblis yang pakai jubah juga. Jadi macam-macam. Jadi di neraka itu macam-macam. Yang di dalam neraka itu bukan saja orang maksiat, orang fakir, tapi orang kaya juga ada. Dan di neraka bukan saja orang bodoh, tapi orang alim pun juga banyak di sana. Kembali kepada bab ini, khianat mereka. Dan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang muslim di sini anak imbar isyarat bahasanya, biasanya orang menutup dengan keislamannya, ternyata dia berkhianat mentang-mentang. Enggak akan ada yang bisa menangkap saya. Wong saya muslim kok, pasti dibela saya. Saya kiai kok, siapa yang berani nanya kalau mau khianat, ibaratnya gitu. Saya ini ini pengurus masjid. Saya waduh, hebat, luar biasa ini. Pengkhianatan yang paling dahsyat, halus, lembut. Kalau pejabat itu masih ada KPK itu aman dia. Mungkin sudah waspada, hati-hati deh. Paling enggak waspada. Tapi kalau sudah dalam dunia pendidikan, dunia dakwah, dunia masjid, pembangunan, wah, pondok pesantren, apalagi yatim piatu, ini bulan Muharram, orang sibuk urusan santunan anak yatim dan seterusnya. Pengkhianat di sini itu halus, enggak bisa ditangkap sama KPK. Kan hampir tidak ada yang dipenjara gara-gara ngambil duit pondok itu, enggak ada. Kiai dipenjara gara-gara ngambil duit pondok hampir tidak ada. Sak muridnya pun sudah takut nanyakan. Makanya kalau masuk neraka dengan koruptor yang ada di pemerintahan itu, ternyata di neraka lebih cepat masuk surga koruptor itu. Ada diskusi nanti para kiai yang mengambil duitnya anak yatim, mengambil duit pondok dan sebagainya, ini obrolan di neraka, tiba-tiba koruptornya itu mau masuk surga duluan. Lah kok kamu masuk surga duluan? Iya, saya kan korupsi di negara, kamu korupsi di pondok. Saya sudah masuk penjara 5 tahun, kamu di pondok disanjung-sanjung cium tangannya, maka lebih lama kamu di neraka, saya mau ke surga duluan. Karena di penjara itu mengurangi dosa itu. Dan jangan dibela kalau ada orang berkhianat. Makanya sekarang ini kita pengen menyelamatkan dengan bahasa ini, dan ini untuk kami sendiri, untuk kami yang berbicara, dan untuk anak-anak kami, yang anak-anak kita ini yang sudah mulai mendapatkan amanat di sana sini. Jangan sampai kalian menjadi pengkhianat yang terselubung di balik kemuliaan dan kebaikan. Sehingga lihat kejelekannya terselubung, busuk, yastaghfuna minas, pokoknya pengen menyembunyikan kejahatan di hadapan manusia. Sementara Allah selalu melihat, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan Allah tahu. Wa wa ma'ahum, dan Allah akan selalu bersama mereka itu yang pengkhianat atau yang membela pengkhianat-pengkhianat. Allah bersama mereka. Idyubayyituna, di saat mereka itu melakukan sesuatu, tabyit itu melakukan di tengah malam, melakukan sesuatu dengan sembunyi. Artinya tuyubayyituna, menyimpan sesuatu di malam hari karena malam hari itu tidak terlihat. Maksudnya melakukan kejahatan di malam hari biar tidak kelihatan orang, akan tapi makna tabyit itu digunakan pokoknya segala kejahatan yang terselubung, yang disembunyikan, itu adalah pengkhianatan. Dan Allah Maha tahu. Mereka menyembunyikan ma la yardha minal qaul, mereka menyembunyikan omongan-omongan yang Allah tidak ridha, tapi Allah tahu. Allah ngerti omongan-omongan kita, rencana-rencana busuk, kemaksiatan, kejahatan, Allah tahu. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Muhita bukan sekedar tahu-tahu kayaknya begini, tidak, muhit detail. Meliputi semuanya, kejadian di mana, jam berapa, detik apa, kadarnya berapa, seperti apa pengkhianatannya, ditutupi dengan apa, Allah tahu. Kalau manusia bisa tertipu, tertutup dengan gaya kesolehannya. Bisa, kalau manusia tertipu, bisa. Tapi Allah tidak, muhit. Sampai dalam-dalamnya kejadian itu tahu. Masya Allah. Makanya ini. Waspada. Antum ha'ulai jadaltum anhum fil hayatid dunya. Percuma kalau kalian membela mereka, mereka sang pengkhianat itu. Ha antum haula'i jadaltum. Mereka yang kau bela itu fil hayatid dunya, di dunia. Kalau seandainya mereka bisa lolos, saudaramu yang kau anggap itu, kau anggap saudara lalu kau bela biarpun dia dalam kejahatan. Yang melakukan pengkhianatan tadi kau bela, kau tutup-tutupi, itu hanya bisa selamat di dunia. Fil hayatid dunya, kau bisa membela di dunia saja. فَمَنْ يُجَدِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Tapi kan di akhirat, di hari kiamat, siapa yang bisa membela mereka itu? Kejahatannya semuanya akan tampak, dan anggota tubuhnya yang dilakukan untuk berbuat jahat akan bercerita. Dan engkau yang membela mereka pun akan bersama mereka. أَمْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Am yakunu alaihim wakila, faman yujadilu Allah yawmal anhum yawmal qiyamati, amman yakunu alaihim wakila. Hari kiamat sudah, semuanya berbicara tentang diriku, nafsi, nafsi. Enggak sempat ada membela yang lainnya. Enggak ada sempat membela. Pembelaan bagi yang lainnya tidak berlaku lagi nanti. Hanya satu orang yang bakal membela yang lainnya. Tapi satu orang ini tidak akan membela orang yang berkhianat. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat nanti semuanya akan tampak. Apa yang kita lakukan di dunia ini, pengkhianatan demi pengkhianatan akan tampak semuanya. وَمَنْ يَأْمَلْ سُوءًا وَيَظْلِمْ نَفْسَهُ وَمَنْ يَأْمَلْ سُوءًا وَيَظْلِمْ نَفْسَهُ. Yang pertama يَأْمَلْ سُوءًا, yang kedua يَظْلِمْ نَفْسَهُ. Ada sedikit perbedaan di saat digabung kalimat ini. Su' adalah kejahatan yang kau lakukan yang di situ ada madharat untuk orang lain. Yadlim nafsa adalah kejahatan yang hanya yang kemadharatannya hanya untuk dirimu sendiri. Dan indahnya Islam, Islam tidak saja melarang orang melakukan kejahatan yang akibatnya kena orang lain, tidak, tapi segala sesuatu yang membahayakan diri pun dilarang oleh Islam. Wala tulqu bi aitikum bil tahlukati, membuat sesuatu yang merusak akalnya, merusak jasadnya, itu dilarang di dalam Islam. Sehingga termasuk hukuman yang paling berat nanti adalah orang yang membunuh dirinya sendiri. Jadi berbuat zalim kepada dirinya juga tidak boleh. So, sini ada kejahatan yang dilakukan dan kejahatan itu ada hubungannya dengan orang lain. Ini adalah yang terjadi pada kita. Biasanya kita melakukan kejahatan dan jangan sampai ada mengatakan saya tidak melakukan. Ada kejahatan yang kita lakukan adalah kejahatan yang ada hubungannya dengan orang lain. Ada kemaksiatan yang tanpa sadar, kemaksiatan yang dilakukan dengan dirinya sendiri adalah dosa. Tapi dosa hanya untuk dia saja dan dosa melanggar Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kejahatan yang ada hubungannya dengan orang lain. Bahkan ada kejahatan berantai. Kejahatan strukturalnya, nyambung-menyambung ini, berantai ini. Dia berbuat jahat karena dia terus, ini multi-level marketing dalam dosa. Ya. Contohnya di antaranya sering kami sampaikan, di saat ada, semoga Allah menjaga putri-putri kita semuanya. Putri kita dijaga oleh Allah untuk menutup aurat mereka. Jika seorang wanita membuka aurat, ternyata dia dosa di saat membuka aurat. Kemudian kalau dilihat satu orang, orang lain jadi dosa gara-gara dia membuka aurat. Kalau yang lihat 100 orang, suruh ngitung itu. Kalau yang lihat 1000 orang dipamerkan, baik, ini bahan koreksi. Apa yang pernah kita lakukan? Ini adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah memberi jalan kepada siapapun. Sebab kejahatan akan selalu menjadikan kerusakan di atas bumi. Kemungkaran akan membuat kerusakan di atas bumi dan Allah ingin menghentikan itu semuanya dengan membuka pintu tobat. Sehingga jangan sampai kejahatan yang terjadi pada seseorang itu terus berkembang menjadi kejahatan. Apakah kejahatan secara pribadi atau kejahatan yang ada hubungannya dengan orang lain? Tidak boleh berlanjut seperti itu. Yang sudah terlanjur melakukan kesalahan, melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, baik kejahatan yang sifatnya untuk dirinya sendiri, seperti minum-minuman keras, selagi tidak minuman keras lalu ngunci pintu di kamarnya, mabuknya waktu di kamar saja, tidak ada yang keganggu, tapi tetap haram. Atau melakukan kejahatan yang ada hubungannya dengan orang lain, apapun bentuknya, Maha kasih Allah, Allah membuka pintu agar tidak terus berkembang itu kejahatan yang dilakukan hamba-hamba itu menjadi kejahatan massal. Tidak ingin satu kampung jadi penjudi semuanya, satu kampung jadi pemabuk semuanya, satu kampung jadi penzina semuanya. Maka ada satu pintu, yaitu pintu maaf. Kemudian Allah menjelaskan thumma yastaghfirillah. Jadi jangan sampai ada orang putus asa dengan kesalahannya. Ada. Tapi yang tidak mau menuju ke tempat ini, dia akan terus bablas. Termasuk yang disebutkan tadi, sang pengkhianat yang si maling teriak maling pada zaman sahabat Nabi. Dia diseru untuk bertobat, tidak. Tidak mau bertobat, dia malah lari, akhirnya murtad. Makanya kalau orang menunda pertobatan itu karena kesombongan dengan kemaksiatan, dikhawatirkan dia mati su'ul khotimah. Maka siapapun yang melakukan dosa, seperti apapun dosa itu, sebesar apapun kesalahan dan dosa itu, hendaknya dia segera mengadu kepada Allah, seberat apapun dia untuk meninggalkannya. Dan jangan menunda dan menunda dan menunda, adukan kepada Allah. Tuma yastaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Dan terus, jangan menunda. Dikhawatirkan kita itu dicabut nyawa kita di saat kita belum meminta ampun kepada Allah. Dan sungguh Allah maha luas dengan pengampunannya. Selagi orang itu serius mohon ampun kepada Allah, sang pendosa-pendosa itu lihat, lalu mengadu kepada Allah, menghadap kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Yajidillaha ghafurur rahima, ketahuilah, mereka akan menemukan Allah yang maha kasih. Dan maha pengampun. Pengampunan Allah sangat luas. Akan tapi yang jadi masalah adalah, dibuka pintu tidak mau masuk, problem. Selamanya akan jadi masalah. Sombong dengan kedosa, sombong dengan kesalahan. Apalagi sudah melakukan kesalahan malah banyak berhujjah. Tidak akan selamat tuh manusia. Kalau melakukan kesalahan segera ngadu kepada Allah. Kalau sudah berhujjah itu akan melakukan kemaksiatan terang-terangan. Sehingga dibedakan antara dosa tersembunyi dan dosa terang-terangan. Kalau dosa tersembunyi mudah, cepat kembali kepada Allah. Kalau dosa terang-terangan ini sudah, enggak malu lagi dengan manusia, enggak malu lagi. Sehingga kul umati mu'afa, kata Nabi, semua umatku itu akan aman-aman saja. Illal mujahirun, kecuali mereka yang terang-terangan. Dalam riwayat bizina, zina. Bukan dosa zina saja, dosa. Kalau sudah orang tidak malu dengan dosa, ya, tidak malu dengan dosa, merasa aman dengan dosa, disebutkan dalam riwayat berzina. Mana orang terang-terangan dalam zina? Enggak ada orang terang-terangan dalam zina. Hampir tidak ditemukan. Hanya orang gila mungkin berzina di alun-alun atau di perempatan jalan. Tidak ada. Semua melakukan berzinaan di tempat tersembunyi. Akan tapi yang makna, maksud al-mujahirun terang-terangan itu adalah sudah tidak pernah malu bercerita tentang itu semuanya. Kejadian kemaksiatan yang dilakukan di saat sembunyi, ketemu kawannya diceritakan semuanya. Ini adalah lidah busuk, hati busuk, manusia busuk, susah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi lihat, siapapun yang pernah melakukan kesalahan segera kembali kepada Allah. Jangan remehkan dosa sekecil apapun. Lihat. Jangan ngentengin Allah, mentang-mentang Allah maha pemaaf, tapi lalu dia berbuat seenaknya. Oh enggak, dia enggak kenal Allah berarti. Ada dalam dunia, ada tasawuf sesat. Tasawuf itu mulia, tasawuf adalah agung. Ada orang itu dengan bahasa-bahasa yang suka main bahasa. Kalau bukan karena dosa-dosa kita, lalu apa arti pengampunan Allah? Yuk kita berdosa bersama. Ini kurang ajar. Ini kalimat-kalimat menjerumuskan. Sufi adalah hak, tasawuf adalah hak. Tapi di situ ada penjahat-penjahat tasawuf. Lakukan kemaksiatan seenaknya. Meremehkan dosa, biarpun dosa kecil jadi gede. Karena meremehkan itu adalah kurang ajar. Kurang ajar kepada siapa? Kepada Allah. Kalau orang merasa dirinya adalah hamba Allah, biarpun dosa kecil akan dianggap seperti dosa gede. Lihat Nabi cuma begitu saja disuruh istighfar oleh Allah. Padahal bukan dosa. Sehingga betul dosa ini ada tingkatan-tingkatan. Dan tobat juga ada tingkatan-tingkatan. Dan dosa itu akan dianggap gede siapa pelakunya dan di mana tempatnya. Bagi seorang bodoh yang tidak punya ilmu dan sebagainya, di tempat yang biasa maksiat, biasa. Tapi di kalangan orang-orang yang baik, di lingkungan baik, lingkungan mulia. Lalu melakukan dosa, oh lipat-lipat. Lipatnya masuk bab khianat tadi itu. Terselubung di balik kebaikannya, ternyata dia melakukan dosa-dosa. Maka segeralah memohon kepada Allah, siapapun sekarang koreksi, yang berbuat dosa untuk dirinya. Barang siapa melakukan su' man ya'mal su' oh yadlim nafsah, melakukan kedzaliman, melakukan kejahatan atau dosa yang sifatnya dosa itu adalah berkembang apa merembet ke orang lain atau melakukan dosa secara pribadi, dosa apapun, dan hadirkan saat ini juga, detik ini juga, ingat itu semuanya, adukan kepada Allah, memohon kepada Allah pengampunan, yajidillah Allah, maka akan menemukan Allah maha pengampun dan maha kasih. Tapi yang tidak pernah yastaghfir, tidak pernah minta ampun kepada Allah. Bahkan termasuk orang mulia bukan orang yang tidak berdosa. Manusia ini berdosa. Disebutkan di dalam Al-Quran juga. Tentang orang bertakwa. Adalah orang-orang yang bertobat dari dosa, disebutkan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Ini adalah rentetan dengan wasari ila maghfiratum mir rabbikum wa jannatin ardhu wassamawati wal ardhu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wal dharai wal kadhimin al ghaidha wal afina annas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu adalah ahli-ahli surga. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum fastaghfirullah. Nah, ini melakukan kesalahan, segera minta ampun kepada Allah. Jangan menunda. Sudahlah, pokoknya kalau kita melakukan kesalahan, biarpun kita masih berada di dalam kubang kemaksiatan, segera ngadulah kepada Allah. Ya Allah, aku ingin meninggalkan kemaksiatan ini, tapi kok masih aku berada di kubang. Angkat, ya Allah, angkat, ya Allah, angkat. Jangan berhujjah. Ini banyaknya kita berhujjah, gak mau disalahin. Kayak jadi malaikat begitu. Sudah salah. Selesai. Wa may yaksib ithman fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi. Siapapun sebetulnya kalau melakukan kesalahan dan dosa, itu sebetulnya dia telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam kehinaan. Kelihatannya untuk kebaikan dia berbuat zalim itu. Berbuat zalim itu sebetulnya menjerumuskan dirinya sendiri. Dan dia akan rugi nanti di akhirat. Orang yang kita zalimi, yang kita sakiti, dia akan lebih beruntung nanti di hadapan Allah. Allah akan memihak kepada orang yang dizalimi. Ini contoh aja, manusia dengan manusia. Walillahil matsalul a'la. Kita membuat contoh hanya untuk mendekatkan. Ada dua kakak beradik. Punya bapak. Bapaknya adalah orang yang sangat adil. Suatu ketika melihat sang kakak beradik ini salah satu zalim. Anggap saja sang adik berbuat zalim kepada sang kakak. Karena berbuat zalim, akhirnya sampai berbuat zalim, sampai ngambil duit kakaknya. Diambil duit 10 juta. Zalim mukanya. Setelah itu bapaknya mengerti bahasanya abangnya dizalimi. Karena bapak seorang yang adil, ternyuh hatinya. Maka mandanglah kepada sang kakak yang dizalimi dengan mata kasih. Lalu berkata, sudahlah nak, sabar saja. Berapa sih yang diambil oleh adikmu? 10 juta abah. Aku ganti 100 juta nak. Coba. Dan bagi Allah lebih agung daripada ini semuanya. Kalau seandainya sang adik itu ngerti, kalau didolimi itu dapat 100 juta, milih mana? Milih ngambil atau milih didolimi? Milih didolimi lah. Begitu dengan Allah lebih dari itu semuanya. Kalau Anda mengerti bahwasanya kalau didolimi itu agung di hadapan Allah, tidak akan berbuat dolim, mikir, mending saya didolimi. Kalau kita dizalimi, langsung yang ganti Allah nanti di akhirat. Bahkan Imam Hasan Basri mendengar suatu ketika ada orang menggunjingnya atau berbuat zalim kepadanya. Menggunjingnya. Zalim menggunjing adalah zalim. Justru memberikan balak, dikasih memberikan hadiah kormat, apa anggur terbagus, anggur segar terbagus kirim kepada orang itu. Kenapa imam kau harus ngirimi dia? Aku mendengar bahwasanya dia telah menggunjingku. Tak kok malah kau kasih hadiah imam? Apa sih salahnya? Wong dia telah memberikan kepadaku pahala-pahala yang besar. Apa salahnya kalau aku balas dengan kurung, dengan anggur yang segar semacam ini? Kalau orang mengerti bahwasanya menggunjing itu adalah memberikan pahala, niscaya yang paling digunjing adalah orang yang paling dicintainya nanti. Kenapa? Ibundanya, anaknya yang paling dicintainya. Coba. Karena kalau kita menggunjing seseorang, sebenarnya kita telah memberikan pahala kepada orang tersebut. Kalau seandainya mengerti bagaimana ditransfernya, pindahnya, pahala itu niscaya yang digunjing adalah orang yang sangat dicintainya. Mending saya gunjing ibuku, bapakku, anakku yang paling aku cintai, biar pahalaku kesana. Cuman dilakukan atau tidak? Tidak dilakukan. Karena apa? Sebab gunjingan adalah karena kebencian dan kedengkian. Nah, kayaknya tidak akan menggunjing. kecuali orang yang dibenci. Kalau yang dicintai tidak pernah digunjing, maka busuk, zalim juga itu. Wa kana Allah aliman hakima, Allah Maha tahu, enggak awas. Apapun yang kau lakukan itu ada balasannya. Allah Maha tahu dan hakim, Maha bijak. Enggak akan ada kezaliman. Wa may yaksib khati'atan aw itsman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa itsman mubina. Lah ini lagi. Yaksib khati'atan, melakukan sebuah kesalahan, aw itsman atau dosa. Khati'atan biasanya diarahkan pada dosa yang tidak disengaja, kalau itsman dosa disengaja. Siapapun yang melakukan dosa, sudah melakukan dosa itu seharusnya akan tobat sadar. Tidak, sudah melakukan dosa melemparkan kesalahan kepada orang lain tadi. Tidak segera tobat, malah menfitnah. Ini dia kembali kepada sebelumnya. Fitnah. Faqad ihtamala, dia akan menanggung dosa buhtanan, dosanya sang pen fitnah. Allah, fitnah adalah mengerikan, dosa besar. Jika dikatakan dengan namanya menggunjing itu adalah dosa gede, padahal menggunjing itu, menggunjing adalah membicarakan sesuatu yang benar terjadi. Itu menggunjing, lalu menjadikan orang tidak suka. Menggunjing. Benar terjadi, kita menceritakan kemaksiatan seseorang. Na'udzubillah, ngomongin selingkuh, ngomongin ini. Ngomongin orang, na'udzubillah, dan dia tidak sadar. Jadi bisa terjadi di kalangan orang alim sekalipun, majelisnya digunakan untuk menggunjing, setelah majelis ngomongin majelisnya orang dan seterusnya. Sampai Imam Ghazali mengkritik, apa, memberikan sindiran dahsyat, yang namanya menggunjing adalah faqihatul fuqaha. Di kalangan juru-juru dakwah itu biasanya punya kebiasaan setelah majelis itu gunjing grup lain. Faqihatul fuqaha. Faqihatul fuqaha. Dan Imam Ghazali juga tahu, bukan di kalangan orang fakih saja, bukan kalangan orang alim, kalangan ibu-ibu di pasar, bapak-bapak di musola, gunjing itu asik, sambung menyambung menjadi satu terus. Nah ini menggunjing saja dosanya segede itu, menghabiskan pahala. Bagaimana jika kita membicarakan sesuatu yang tidak terjadi, apalagi dengan prasangka buruk, remang-remang saja. Na'udzubillah. Menfitnah. Buhtan. Menfitnah adalah dosanya lebih gede dari itu semuanya. Kalau menggunjing membicarakan sesuatu yang benar terjadi. Dan ada hikmah di balik itu semua. Kenapa kok tidak boleh menggunjing? Karena apa? Orang yang melakukan kesalahan hendaknya disuruh untuk tobat kembali agar dosanya tidak merembet kemana-mana. Seperti halnya Allah membuka pintu tobat agar apa? Agar berhenti kemaksiatan dan kehinaan. Tapi kalau kemaksiatannya seseorang kita bicarakan di sana sini, lihat akan tersebar, menjadilah orang tersebut mungkin putus asa untuk tobat. Pun orang sudah tahu saya begini, ngapain? Saya sudah dijadikan, saya sudah disebut sebagai pezina, kok biarin? Kalau perlu tuh anaknya dia tak ajak zina sekali atau wah merusak tambahan. Loh, hati-hati. Maka jangan Anda menggunjing wanita yang pernah berzina, ketahuilah yang akan dihukum, yang bisa musibah ini bisa masuk ke rumah kita sendiri. Jangan ngomongin perzinaan seseorang. Jika Anda seorang wanita, jangan sampai Anda membicarakan perzinaan seseorang. Kalau Anda membicarakan kejelekan orang, lihat, bisa saja kebusukan ada di dalam hatinya itu menjadikan dia bersemangat untuk merusak Anda. Anak Anda diajak berzina, Pak, suami Anda diajak berzina. Jangan main-main urusan ini. Yang membicarakan kejelekan orang lain akan direndahkan di dalam rumahnya sendiri. Awas, hati-hati. Jangan menggunjing. Kejelekan apapun bukan urusan zina. Mungkin tetangga kita masih urusan riba, lalu hadir majelis ilmu. Terus ada dibilang, wah ini masih sudah hadir majelis ilmu kok makan riba. Oh Anda tidak tahu, dia itu sebenarnya belajar, pengen menguatkan hati, pengen hijrah. Mungkin. Tidak usahlah bicarakan kejelekan orang. Tutup, sudah, selesai. Itu adalah kejahatan yang benar terjadi, apalagi fitnah. Ada orang kerjaannya menfitnah, na'udzubillah. Fitnah sana, fitnah sini, fitnah sana, fitnah sini. Tapi hal-hal semacam itu kalau kita pikir seperti nasib, kenapa orang hidungnya mancung dan tidak mancung, kenapa kulit hitam, nasib, makanya nasib busuk, nasib rendah. Makanya sekarang tengok nasib masing-masing. Nasib masing-masing tengok, kalau tidak segera kembali kepada Allah, lihat, rubah nasibmu itu. Yang punya kebiasaan suka mengunjing, ngomongin orang, menfitnah. Nah ini menfitnah tadi itu. Wah, na'udzubillah, was busuk. Dikhawatirkan mati su'ul khatimah, murtad nanti. Kisah pada zaman Nabi murtad. buhtan, dia dalam menanggung dosanya sang penfitnah, wa itsman, dan dosa mubinan yang sangat jelas, dosa yang besar, dosa yang luar biasa. Ini rentetan pendidikan tarbiyah. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang tadi dari awal berkhianat. Kalau sudah melakukan kesalahan, sudah akui saja. Tidak usah melempar kesalahan untuk orang lain. Yarmi bihi bari'an. Sudah melakukan kesalahan, dilemparkan kepada orang yang tidak bersalah. Menfitnah. Ada fitnah dilemparkan kepada para ulama-ulama. Oh, luar biasa. Menfitnah orang biasa saja gede kok. Kita pernah dulu ada tokoh ulama, tiba-tiba ada seorang. Kita mendengar informasi. Suatu ketika ada kiai yang semoga Allah angkat derajatnya, seperti kiai siapa, Zainuddin MZ waktu itu. Ada seorang perempuan mengatakan, saya digini-gini. Naudzubillah dia. Lihat hari hidupnya hari ini seperti apa, kan begitu. Ada kiai siapa lagi difitnah oleh beberapa orang yang tidak jelas. Media punya jago fitnah, hati-hati itu. Makanya nonton media yang suka gosip, fitnah, segala macam itu, aduh, nasib itu. Kalau ibu-ibu senang nonton gosip itu juga nasib buruk itu bagi dia itu. Na'udzubillah. Ada guru-guru mulia, ada yang difitnah. Dan kadang yang menfitnah adalah bukan orang kecil, hanya karena na'udzubillah kedengkian dan kebencian kepada kawan-kawan perjuangan, melemparkan kebusukan. Bahkan tidak sedikit di antara orang-orang yang tidak tulus itu melihat saudaranya terpleset bertepuk tangan atas musibah yang menimpa orang lain. Mestinya kalau ada, mohon maaf, ada ustadz melakukan kesalahan. Ustadz melakukan kesalahan, mestinya nangis dia. Kalau khusnudan anggap itu kepleset atau dia melakukan, ya itu tanpa harus dicaci maki dan diolok-olok, tidak. Kadang ini kesempatan, syukurin tuh, rusak tuh. Dia tahu enggak, tuh, apa saya bilang dari dulu kan, kayak pengen keramat gitu, tahu sebelum yang terjadi itu. Kalau ada teman seperjuangannya melakukan kesalahan, bertepuk tangan, musibah. Maka jangan sampai kita masuk hal-hal semacam itu. Kalau kita melakukan kesalahan, segera bertobat. Jangan marah melempar kepada orang. Orang lain sudah salah, maling teriak maling. Jadi dosanya double dia. Dia dosa saja sudah melakukan. Dia melakukan kesalahan sudah dosa. Tak taunya dosa, pengen nambah dosa lagi dilemparkan ke orang lain. Gimana kah? Mungkinkah orang itu tobat? Susah. Baik. Semoga Allah menjaga kita. Tidak menjadi penfitnah, tidak menjadi penggunjing. Kalau melakukan kesalahan, segera kembali kepada Allah. Bergegas untuk tobat, jangan menunda pertobatan sesaat sekalipun. Baik, wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan kathiran. Syukran kathiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memuliakan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat, para jamaah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, selanjutnya kita memasuki bagian tanya-jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau tanya. Ini ada masalah poligami. Yang dipoligaminya istrinya kakak beradik. Dan ada satu lagi anak. Anak kakak sama anak adik menikah, bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf Buya, karena saya mewakili. Begini Buya, bagi seorang suami, siapakah yang boleh diutamakan kepada ibunya ataukah istrinya? Yang kedua, bagaimana kiat-kiat istrinya supaya patuh kepada suaminya Buya, karena selama ini kalau diajak ngaji selalu bikin alasan aja, terus sehingga dia berangkat ngaji dengan ibunya dan akhirnya istrinya tuh ibunya tuh dicemburi Buya.

Jangan sampai adiknya pura-pura lewat karena ngerti kakaknya mandi dan sebagainya. Karena dia sudah ngerti tontonan yang tidak baik zamannya, zaman rusak, zaman internet, macam-macam. Hati-hati. Kita harus waspada, semakin ketat di rumah kita. Nabi pendidikan yang luar biasa adalah pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakak beradik pun dipisah tempat tidurnya. Bahkan laki-laki dengan laki-laki pun hendaknya selimutnya dipisah. Selimutnya dipisah, untung-untung kasurnya dipisah biarpun satu kamar laki dengan laki. Kasurnya dipisah, satu-satu. Selimutnya dipisah. Takut terjadi apa-apa. Subhanallah. Tujuannya apa? Untuk menghindari. Menghindari daripada kejahatan-kejahatan yang terjadi di balik syahwat yang Allah titipkan. Padahal syahwat itu sendiri adalah juga fitrah. Dan tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kecuali Allah pun telah persiapkan untuk pelampiasan syahwat yang bersih dan mulia. Tapi di saat tidak dirawat dengan benar, tidak diperhatikan dengan benar, terjerumus dalam syahwat yang haram, na'udzubillah, kerugian orang tua. Dan jangan meremehkan urusan yang demikian ini, kakak adik dan sebagainya. Apalagi tidak pernah kenal agama, tidak pernah pendidikan agama. Baik. Kemudian, pertanyaan yang kedua, apa tadi? Tidak ketulis tadi ini. Ini saya masih. Seorang istri, tadi tulis. Seorang beda ya. Kalau Anda sebagai seorang istri, seorang wanita, kepatuhanmu kepada suami lebih didahulukan daripada kepada orang tua. Seorang istri lebih patuh kepada suaminya daripada kepada orang tuanya. Tapi bukan berarti boleh kurang ajar kepada orang tua. Tapi sebaik-baik suami yang memberikan kesempatan kepada istri seluas-luasnya untuk berbakti kepada bapak ibunya. Harus paham makna ini. Jangan sampai salah paham. Jangan sampai suami mendengar petua bahwasanya seorang istri lebih patuh kepada suaminya daripada ke bapak ibunya. Lalu awas kamu istriku, jangan ke bapak ibumu. Wah, ini gila sudah. Bukan begitu konteksnya, bukan begitu aturannya. Memang begitu, wahai istriku, kepatuhanmu kepadaku melebihi daripada kepada orang tuamu. Akan tapi, karena orang tuamu yang melahirkanmu dan yang memberikan kepadaku adalah orang tuamu, maka aku beri kebebasan engkau untuk mengabdi kepada orang tuamu. Loh, hebat itu suami. Ini suami salah baca teks itu. Teks kitab Ukudulijen, bacanya sambil ngantuk, sambil ngeliwet. Akhirnya apa? Kamu enggak boleh, apa bentuknya? Kamu sudah diserahkan ke saya. Awas ya kalau ke bapakmu. Lah, ini sakit orang masuk rumah sakit gila itu. Bukan begitu. Bantulah istrimu untuk tetap berbakti pada orang tuanya. Dia mungkin dia punya adik, punya ini. Lagi indah itu semuanya yang diajarkan dalam Islam. Tapi bagi seorang anak laki-laki, kepada ibundanya lebih didahulukan daripada istrinya di dalam pengabdiannya. Tapi urusan nafkah nanti istri didahulukan. Kalau nafkahnya tinggal hanya punya nasi satu suap. Nasi satu suap. Ada ibunya lapar, istrinya lapar. Mana didahulukan? Didahulukan istrinya. Cuman kalau istrinya masih mau makan, kelewatan menantu kurang ajar nih. Ayo, ada pendidikan lagi di situ. Memang begitu, karena istri diambil dengan akad, maka ini. Urusan nafkah. Tapi lihat. Kalau sebaik-baik untuk bergaul, begini. Nah, pernah ada seorang anak bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayun nasi ahaku bihusni sahabati atau sohbati, siapakah orang yang lebih berhak untuk aku perlakukan baik? Dijawab oleh Rasulullah, ummuk, ibumu. Siapa lagi? Ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Siapa lagi? Tuma abuk, ayah setelah yang keempat nanti. Ini begitu seorang ibu didahulukan oleh seorang anak. Seorang anak. Jadi tetap bagi seorang anak punya bakti pada orang tuanya. Yalah, kalau permasalahannya adalah hidup berdua, ibunya hidup ada, istrinya juga ada adik. Ya berusaha lah untuk adil, baik kepada semuanya. Ibu adalah ibu kita. Istri adalah istri kita. Nah ini kita perlukan semuanya baik. Kalau urusan ngaji, istrinya jarang gak mau ngaji, ini repot. Istri gak mau diajak ngaji itu mau jadi apa? Mengaji, ngaji kok. Paling enggak sebelum demi Allah kan demi cinta kan paling enggak. Ini kok diajak ngaji, mulet ini sudah begitu ngaku cinta, dusta, bohong nanti. Sebelum demi Allah lah, padahal semuanya demi Allah, karena Allah. Cuman langkah-langkah awal biasanya lah, ya karena ngikut suami dulu, nanti dapat barokah di majelis, jadi karena Allah. Ya. Ada seorang istri diajak ngaji kok beralasan, lu diajak ngapain, bukan diajak nyangkul kau nih. Diajak ngaji tak dibonceng, bukan suruh ngenjot sepeda suaminya di belakang lalu ngerokok begitu, bukan. Di bawah inilah kok masih enggak mau, ini istri model apa ini yang dengar di rumah ini. Yang di sini sih bukan, sudah datang semuanya ini. Enggak dengar sayang yang di rumah itu omongan ini. Kalau dengar langsung berangkat besok. Baik. Seorang suami yang menginginkan istrinya baik tapi juga menginginkan ibundanya baik. Istrinya susah diajak ini kisahnya. Akhirnya yang diajak siapa? Ibu. Ibunya, istrinya diajak enggak mau, ya ibunya lah yang diajak. Ada istri cemburu, enggak perlu cemburu. Bersaing dalam kebaikan, cemburu sama ibunya, aneh. Bersaing dalam kebaikan, hendaknya juga lah minta gantian, atau kalau perlu naik sepeda sebar, ngiringi ibunya biar digonceng sama suaminya, dia naik sepeda di belakang suaminya, enak. Indah itu, berangkat bareng. Jadi berdua suami istri memuliakan seorang ibu, luar biasa begitu, enggak usah ngiri, enggak usah ini. Suatu ketika ada seorang, ya mana orang aneh itu kan macam-macam, seorang cerita. Suami saya ini kayak punya istri dua. Gajinya selalu dibagi dua. Nah, kenapa bu? Setiap gaji itu mesti separuh dikasihkan ibunya, separuh saya. Oh gitu ceritanya. Kirain punya istri dua beneran, ibunya. Saya tanya, separuh yang diberikan kepada ibu cukup? Ya cukup, tapi kan kenapa masih ngasih ibunya? Oh berarti yang sakit ente. Wong seorang mestinya kan bangga punya suami bisa ngabdi kepada ibunya, bangga mestinya. Tapi banyak wanita sakit kayak begitu tuh. Ada banyak, bapak-bapak sakit juga banyak. Kalau istrinya mau dekat sama ibunya enggak boleh. Jadi kalau mertuanya datang langsung nginep di hotel. Atau pergi langsung mertuanya datang langsung luyur. Mana ini kebaikannya? Mestinya kalau mertua datang, Abah Umi mau datang ya. Siapkan segala macam, apa yang disukai? Wah. Adik-adik apa yang sukai. Ini suami yang baik. Istri pun demikian, ngerti ipar-iparnya. Ibunya mau datang, siapin semuanya. Semuanya ini. Jangan seperti sebagian wanita, kalau sudah adiknya mau datang, sudah kulkas bakal bersih nih. Biasaan, bawa plastik resek, ulang habis semuanya. Ya, na'udzubillah ini, perempuan model apa kayak begitu itu. Mestinya senang di saat bisa menyenangkan adik-adiknya. Loh kalau kehidupan indah tuh enggak ada pertanyaan kayak begini nih. Ini pertanyaan kayak begini mesti enggak benar di dalam rumah kan begitu. Coba kalau suami istri hubungan baik, suami menghargai keluarga istri, istri menghargai keluarga suami, semuanya baik, semuanya saling menghargai mertuanya, enggak ada pertanyaan mana yang diutamakan. Karena apa? Semuanya diutamakan. Semuanya diutamakan, indah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ini ada peringatan juga, ada pertanyaan sekaligus himbauan. Jangan buang sampah sembarangan, karena buang sampah juga mengganggu orang lain. Baik, nah, ini betul, ini peringatan. Kami ingatkan semuanya, ada termasuk cabang iman yang paling rendah, bukan paling rendah, tidak ada iman yang rendah. Cabang iman yang paling kecil, bukan kecil, kan kita kecil juga enggak boleh iman dibilang kecil. Tapi kita biar ada. Jadi paling agungnya adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan paling ringannya adalah mengambil sesuatu yang bakal mengganggu di jalannya orang yang beriman. Maka sampah, duri di pinggir jalan, ada batu yang sekiranya bakal nyandung orang, kulit pisang yang akan bikin orang kepleset, singkirin semuanya. Itu adalah termasuk keimanan. Para salafuna soleh, ulama-ulama mengatakan jika engkau mengut sampah atau mengut duri, itu adalah karena paling ringannya iman barengi dengan paling beratnya iman, sambil memungut mengucapkan la ilaha illallah. Itu. Ini jadi tolong nanti kalau tidak bisa mengambil sampahnya orang lain, minimal sampahnya masing-masing itu dibawa, ada tempat sampah di sana. Baik, insyaallah. Jangan lupa majelis pertemuan tahunan tanggal 1 Rabiul Awal atau tanggal 13 Desember di majelis kita ini. Insyaallah tanggal 1 Rabiul Awal atau 13 Desember, tolong diberi informasi kepada siapapun yang ada di sana sini, kerabat, saudara, teman dan semuanya diberitahu agar mereka punya persiapan jauh-jauh hari. Yang pegawai negeri biar cutinya enggak hangus nanti. Lumayan, ada cutinya banyak yang hangus tuh. Kan ada cuti, bisa ngambil cuti. Dan hari Ahad juga sudah cuti, enggak pakai cuti-cutian itu ya. Baik, insya Allah dari luar Jawa pun dikasih tahu, barangkali bisa datang ke sini. Semoga berkat pertemuan yang sehari itu akan menjadi saksi sepanjang waktu hingga nanti di surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga malam Jumat, Kamis malam Jumat, tanggal 19 Rabiul Awal atau tanggal 31 Desember, kita juga mengadakan Malam Cinta Rasul di alun-alun kota Cirebon. Dan juga Sabtu depan, 25 Muharram, pengajian dengan Umi, atau 7 November di Islamic Center. Baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adhibna wa ngsurna wa la tahdulna. Wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, muliakan kami ya Allah. Dengan kejujuran ya Allah. Muliakan kami dengan ketulusan. Jauhkan kami dari berdusta. Jauhkan kami dari berkhianat. Jauhkan kami dari menfitnah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun dari umat kekasihmu Nabi Muhammad yang pernah menfitnah kami, memusuhi kami, menyakiti kami, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka pengampunanmu dan berikan kesadaran ya Allah. Jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Ya Allah, sungguh kami mencintai mereka. Ya Allah, engkau maha tahu tentang kami yang ada di sini. Jadikan kami adalah orang-orang yang bisa saling mencintai karenamu ya Allah. Sehingga hidup kami di rumah tangga kami semakin hari semakin indah. Ya Allah, dan berikan kepada kami Allah adab dan tata krama kepadamu ya Allah. Dan berikan kepada kami adab dan tata krama kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami adab dan tata krama kepada guru-guru kami. Dan berikan kepada kami adab dan tata krama kepada orang tua kami dan mertua kami. Dan berikan kepada kami adab dan tata krama kepada sesama kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada mereka semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, engkau maha tahu tentang kami saat ini. Jauhkan kami dari segala dosa dan ampuni segala dosa kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ada satu dosa yang kami masih sering melakukannya. Dan kami tahu kalau itu haram dan itu salah, tapi kami kadang berat untuk meninggalkannya itu. Ya Allah, maka ampuni kami dan jauhkan kami dari dosa yang satu itu, ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu tentang kami semua, ya Allah. Segala kesalahan yang masih kami sering melakukannya. Maka kami mohon ampuni dan hentikan kami dari dosa itu dengan kasih sayangmu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Muliakan anak-anak kami, ya Allah. Dengan bimbingan dan petunjuk darimu, ya Allah. Keluarga kami, ya Allah, semuanya. Sahabat kami, murid-murid kami. Dan kami mohon semua yang berjuang di tempat ini, berikan ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Semua yang berjuang di tempat ini, berikan ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Yang berjuang di tempat ini, berikan ketulusan dan keikhlasan. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas, ya Allah. Ahli surgamu, dan jadikan kami bersama mereka. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari segala dosa. Jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Jauhkan kami ya Allah dari minuman keras. Jauhkan kami semua dan anak keturunan kami dan keluarga kami dari zina yang busuk dan kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dari menuruti syahwat dan hawa nafsu kami ya Allah dengan cara yang haram ya Allah. Ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari zina yang busuk dan kau hinakan ya Allah. Buka pintu halal untuk kami dan cukupkan untuk kami dengan yang halal darimu ya Allah. Dan siapapun yang pernah terpleset dalam kehinaan dan busuknya zina ini, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran dan berikan pengampunan dan tutup aib mereka di dunia ya Allah, sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi ya Allah. Dan kami mohon jauhkan lidah kami dari menggunjing mereka. Jauhkan kami dari membicarakan berzina. Jauhkan kami dari membicarakan pendosa ya Allah. Jadikan lidah kami lidah pendoa ya Allah, yang selalu mendoakan kebaikan untuk siapapun ya Allah. Dan bersihkan hati kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang telah meninggal ampuni mereka. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,